Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ini kita dipertemukan dalam suasana yang menggembirakan, suasana keilmuan. Tidak ada tendensi dan tujuan yang sifatnya duniawi, kecuali dan semata-mata kita ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk mendekat kepada Allah ya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, karena di majelis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sekian banyak kebaikan. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup di dunia kita semua selalu dalam kondisi perang dan bertempur. Perang dan bertempur. Siapa yang kita perangi dan siapa yang memerangi kita? Jawabannya adalah asyaiton. Sungguh beruntunglah seorang hamba yang selalu ingat dan terus sadar bahwa dirinya selalu dijadikan target. Ia adalah sasaran yang oleh syaitan dia usahakan dan dia upayakan manusia itu tersesat jalan, ingin mencari teman sebanyak-banyaknya. Maka rayuan-rayuan itu selalu bergulir, godaan-godaan terus ada yang mengganggu ketenangan kehidupan seorang hamba. Ada saja cara dan banyak langkah yang dilakukan syaitan untuk ya, merusak dan mengganggu ketenangan ibadah. Terutama adalah ketakutan-ketakutan, rasa was-was yang tidak beralasan sama sekali. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan besok pada hari kiamat syaitan akan berlepas diri. Mana mau dia membantu? Dirinya saja tidak bisa dia selamatkan. Mana mungkin dia menolong? Dia sendiri tidak akan selamat dan bebas dari hukuman. Tapi begitulah hidup manusia di dunia itu untuk perjuangan. Bagaimana meniti dan menapaki jalan kebenaran Sementara hampir di setiap langkah ada syaitan yang mengganggu. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita semua harusnya saling mengingatkan, terus-menerus memberi nasihat satu dengan yang lain mengenai kenyataan ini, yaitu syaitan selalu berusaha untuk menyesatkan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qala asy-syaitanu lamma qudhiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innaz zalimina lahum 'adzabun alim. Kejadian ini ada pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhabarkannya untuk kita sekarang ini. Ayat tadi dalam surat Ibrahim artinya ketika keputusan itu sudah ditetapkan pada hari kiamat. Setan itu mengatakan kepada mereka-mereka yang membersamainya di dalam neraka. Jadi setan yang mengajak-ngajak manusia yang tidak sadar-sadar, tetapi besok pada hari kiamat setelah benar-benar masuk ke dalam neraka, setan mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji untuk kalian janji yang benar. Sementara saya, kata syaitan, juga berjanji kepada kalian fa akhlaftukum, tapi aku ingkari janjiku itu. Wa ma kana li 'alaykum min sultanin. Setan mengatakan saya itu tidak punya kuasa apa-apa atas kalian. Illa an da'utukum fastajabtum li. Saya kan cuma mengajak-ngajak kalian. Kalian saja yang mau. Digoda, tergoda. Dirayu, ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka kata syaitan, ya kalian jangan menyalahkan dan mencaci maki saya lah. Salahkan dan caci maki dirimu sendiri. Saya tidak mampu menyelamatkan kalian, kalian juga tidak bisa menyelamatkan saya. Sesungguhnya saya, kata syaitan, itu mengkufuri, mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang kalian lakukan dulu di dunia. Innaz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapatkan azab yang pedih. Ini kan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berita ini pasti benar. Tidak mungkin salah. Kapan kejadiannya? Besok di hari kiamat. Keyakinan seorang muslim dan muslimah adalah membenarkan dan percaya bahwa apa yang Allah beritakan itu benar adanya. Setan seperti itu. Kalau di dunia dia merayu-rayu, kalau di dunia ya, dia bikin manusia itu lalai dan lupa. Hadhil ayatu tazyunun nasi almala wa zahratal hayati dunya wa tulal amal. Ayat ini yang kita baca tadi sesungguhnya itu menjelaskan tentang cara setan untuk menyesatkan manusia. Caranya dengan apa? Satu, dengan harta. Kedua, kesenangan di dunia. Tiga, tulal amal, panjang angan-angan. harta. Banyak orang dibuat pusing, dibikin bingung tentang harta. Dari yang tidak punya, dia pusing. Yang pas-pasan dan apa adanya, pusing juga. Kalau yang berlebih, hartanya banyak, tidak pusing, pusing. Pusing. Bingung juga dia. Mau diapakan, di mana disimpan, dipertahankan supaya tidak berkurang, dipikirkan. Intinya satu, apa itu? Mengganggu ketenangan ibadah. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah kemudian merasa terganggu, tidak dapat tenang dan sulit untuk khusyuk, maka sadarilah bahwa syaitan sedang menghalang-halangi hamba untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, yang dipikirkan hal-hal di luar salat. Dia talabul ilmi, masih diganggu dan disibukkan dengan hal yang di luar ilmu. Dia membaca Al-Quran, sedikit-sedikit dia buka handphonenya. Ada pesan masuk, ada telepon, ya. Kemudian handphonenya berdering. Ini di depan Al-Quran, tapi di sampingnya handphone. Ya, ada aja. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, bagaimana setan itu berusaha untuk merusak ketenangan ibadah seorang hamba. Harta, kesenangan-kesenangan kehidupan dunia, dan juga panjang angan-angan, seolah-olah umurnya itu masih panjang. Seakan-akan dia bisa hidup lebih lama. Sehingga nanti ditunda, besok saja. Dan itu kan penyakit. Ketika kita belajar ilmu dan saat berdakwah, ini penyakit yang menakutkan. Saat belajar dibilang nanti, besok. Kalau udah besar sedikit lah, nanti kalau udah lulus SD, nanti kalau udah pensiun, nanti kalau udah pindah kerja, nanti dan nanti. Berdakwah dan juga keterlibatan dengannya itu juga sama, diganggu dengan itu tulal amal, besok ajalah, sekarang istirahat dulu. Kan gak harus sekarang. Jadi dibuat oleh setan manusia itu tidak bergegas dan tidak bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Padahal kesempatan beribadah itu datang dan sudah terbuka. Syaitan, Allahu Azza wa Jal berfirman tentangnya, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu membuat janji-janji. Wa yumannihim, ditumbuhkan itu angan-angannya. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Padahal apa yang dijanjikan oleh syaitan? Tidak ada yang dia janjikan kecuali penipuan-penipuan saja. Urusan kerja begitu. Dibuat manusia itu sibuk. Ingin terus mengembangkan, maunya menambahkan. Yang dia pikir pokoknya untung. Rugi itu enggak masuk dalam hitungan. Ini manusia dibuat punya angan-angan oleh setan. Ini kalau satu outlet per bulan 2,5 juta, berarti kalau 3 outlet itu bisa 7,5 juta. Kalau 4 ya berarti 10 juta. Cari modal, cari ini segala macam. Padahal ternyata dengan membuka outlet kedua, tiga dan keempat belum tentu untung. Bahkan bisa jadi dia meninggalkan banyak kebaikan. Yang dulunya satu outlet sebenarnya sudah cukup. Apalagi kalau pas rame-ramenya, laris-larisnya, bukan cuma 2,5 juta, tapi bisa lebih dari itu. Ya. Di saat dia masih punya satu outlet, dia bisa ta'awun, dia bisa ikut berdakwah, ya, diundang rapat, siap. Tapi ketika outletnya udah bertambah 2, 3, 4, ketika diundang, oh mohon maaf, minta izin. Ya. Ada kegiatan kerja bakti, oh ngapunten gih, baru ada urusan di luar kota. Itu yuman nihim. Setan itu membuat manusia itu punya angan-angan jauh sekali. Ya. Jabatan juga sama loh, kedudukan. Ya. Pokoknya dibuat seolah-olah itu dekat dengannya, gampang diraihnya. Udah Pak, maju aja. Yang ngedukung banyak. Bapak tenang aja. Nanti biaya dan modal dari kami. Jadi bayangan dia itu besok nek wis dadi, sudah terpilih, sudah apa namanya disahkan, bisa ini dan bisa itu. Padahal untuk ke sana ya tidak semudah yang dibayangkan. Pasti banyak hal yang membuatnya pikiran itu terkuras. Bisa pikiran, tenaga, biaya. Yang dulunya orangnya anteng, kalem, akhirnya jadi aktif dan reaktif. Yang dulunya gampang memuji dan mudah mengakui kelebihan orang, sejak saat itu dia malah kalau berbicara arahnya itu menjatuhkan pesaing dan lawan. Secara langsung maupun tidak langsung. Tapi setan itu human nihim. Setan itu membuat angan-angan. Jadi wah indah. Itu sama juga dengan laki-laki terhadap perempuan. Dia sudah punya istri, ya. Sudah ada anak, kenal dengan perempuan yang lain, teman kantor, teman pasar, tetangga, ya. Kemudian dulu satu sekolah, satu kuliah, setan masuk di situ, human nihim, dibuatlah dia membanding-bandingkan, wah ini istriku begini. Kalau dulu padahal enggak, ya. Istriku kurang perhatian, dia selama ini perhatian sama saya. Kan itu. Kalau saya ketemu dia pasti senyum, istriku kalau ketemu belum tentu senyum. Ya. Saya kalau lagi capek dia tanya, lagi capek mas? Kan itu. Kok banyak pikiran pak? Itu padahal teman kantor, teman kerja. Ya. Akhirnya dibayangkan di sini, wah saya kalau sama dia pasti lebih bahagia. Karena dia yang pengertian terhadap saya dan seterusnya. Sampai akhirnya masuk ke tahapan selingkuh wali iyadzubillah dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga. Tidak sampai kemudian lebih parah lagi. Ya. Itu sama juga dengan seorang ikhwan yang masih muda, bujang. Ya. Ketika sudah masuk usia menikah dan siap berumah tangga, itu ditawari akhwat sana, akhwat sini. Enggak mau. Kenapa? Kalau anak pondokan kolot, kuno. Nanti diajak ngobrol gak nyambung. Nanti malah jadi beban. Mestinya membantu, ini malah bikin susah. Terus aku pinginnya yang mbak-mbak yang kuliah aja lah. Belum berhijab, tiap saat bersolek dan berdandan. Ya kan? Dia pikir dalam bayangannya itu. Yang perempuan juga sama. Kalau ada yang datang melamar, dilihat gak cocok, kurang keren. Rambutnya biasa. Padahal yang dia inginkan saat itu, rambutnya rambut Korea. Ada yang lagi datang melamar, kok hitam. Maunya putih, seperti artis Korea juga. Dalam bayangannya seperti itu. Dalam bayangan dia kalau punya suami seperti karakter artis Korea yang dia kenal, itu pasti bahagia. Itu human nihim. Setan tuh bikin manusia punya angan-angan kosong. Kalau santri bagaimana? Oh banyak kalau santri nih. Ini target utama, sasaran nomor satu. Bagaimana caranya biar santri-santri itu tidak mau belajar lagi, berhenti dari thalabul ilmi. Iya. Ada cara yang halus, ada cara yang kasar. Ada yang seolah-olah jadi teman. Ada yang terang-terangan menjadi musuh dan lawan. Yang kira-kira seperti teman apa? Dia bisikkan itu was-was di dalam pikiran dan hati seorang santri. Kasihan wong tuamu. Sudah sepuh, susah kerja dia. Kamu malah mondok. Tuh adik-adikmu perlu biaya. Kamu harus berbakti kepada orang tuamu. Kamu harus kerja. Nah, ini cara yang seolah-olah teman. Oh iya ya. Kan itu. Aku ingin berbakti juga sama orang tua. Saya mau membantu adik-adik saya tetap belajar agama. Ah, saya berhenti dari santri, saya belajar agama sajalah. Taib. Ya. Itu santri. Tentang apa? Kerja. Ya. Dibikin santri itu tidak tenang dalam belajarnya. Ya. Seolah-olah kalau belajar agama itu tidak punya kesempatan untuk mencari peluang kerja. Ditakut-takuti kalau menjadi seorang santri, siapa yang mau menerima dia? Itu setan. Padahal wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu tidak menjanjikan untuk mereka kecuali hal-hal yang menipu. Ayah kita Nabi Adam alaihi salam itu juga diganggu oleh syaitan. Allah berfirman, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. Ini sudah setan itu. Setan itu memunculkan was-was kepada Nabi Adam dan ibunda kita Hawa alaihi wassalam. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya auratnya itu terbuka. Ya. Ditipu kata setan. Ya. Allah melarang kalian untuk dekat dengan pohon ini. Itu karena tidak ada tujuan lain kecuali jangan sampai kalian menjadi malaikat. Jangan sampai kalian hidup kekal abadi. Waktu itu ayah dan ibu kita percaya. Kenapa? Karena setan itu juga sampai bersumpah. Wa qasamahuma. Setan itu bersumpah. Inni lakuma laminan nasihin. Sungguh saya itu tulus memberi nasihat untukmu. Padahal fadallahumma bighurur, itu menipu. Ya. Jadi kalau bertemu dengan orang-orang yang ya sepertinya kata-katanya manis, ya, seolah-olah membantu, care dan perhatian. Ya. Tapi nanti kalau dihitung tujuannya supaya menjauhkan kita dari ibadah, kita tidak lagi thalabul ilmi, ya berarti hati-hati. Ya. Kelihatannya manis padahal berbisa. Dia memposisikan diri seperti kawan padahal sesungguhnya lawan. Dia tampakkan menginginkan kebaikan padahal yang dia maukan apa? Keburukan. Jadi jangan mudah percaya. Meskipun dia bersumpah, iya meskipun dia bersumpah. Setan saja bersumpah supaya Nabi Adam percaya. Maka takarannya itu ibadah. Acuannya ilmu. Ya termasuk juga berdakwah. Ya. Kalau ada suara-suara atau kata-kata yang menggembosi semangat, yang menurunkan spirit, supaya gak usahlah, janganlah, emang yang lain gak ada, kan bukan hanya kamu saja, itu hati-hati. Syaitan tidak akan pernah diam dan tidak mau berhenti. Tidak mau berhenti. Setan berusaha untuk menjerumuskan manusia dalam permusuhan dan kebencian. Apapun caranya, apapun sebabnya. Allahu Azza wa Jalla berfirman, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil salat fa hal antum muntahun. Al-Maidah ayat 91. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, setan itu tidak ada yang dia maukan dan diinginkan kecuali bagaimana bisa menjerumuskan kalian dalam kebencian dan permusuhan. Cara yang dia pakai adalah dengan minum-minuman keras dan judi. Ini sudah dari dulu kan. Jadi kalau sekarang misalkan ada penyakit judi online namanya, itu sudah diperingatkan sejak zaman dahulu. Tentang judi online ini kan sangat menakutkan dan mengerikan. Karena yang menjadi korban sekaligus pelaku itu jumlahnya bukan ribuan atau ratusan ribu. Bukan hanya jutaan, tapi puluhan juta orang di Indonesia. Puluhan juta orang di Indonesia. Itu jumlahnya sangat fantastis. Dari yang anak kecil, remaja, orang tua, laki-laki, perempuan. Yang miskin saja tidak. Sekalipun dia sudah kaya, belum juga puas. Inginnya menambah kekayaan dengan cara judi online itu. Hanya dengan pasang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Mungkin dia merasa tidak kehilangan apa-apa. Kalaupun gagal. Tapi kalau 2.000 rupiah. Dikalikan dengan 40 juta saja ya, yang memainkannya. Itu sudah berapa misalnya? 40 juta kali 2.000. Ratusan miliar. Ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya itu tadi, setan itu berusaha untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anish shalah. Menghalang-halangi kalian dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun? Maukah kalian berhenti? Ya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini keterangan yang penting, tidak boleh kita abaikan dan jangan sampai diremehkan. Ya. Karena andil dan peran yang masing-masing kita dituntut dalam hal ilmu dan dakwah ini tuh tidak mudah. Kenapa? Untuk ikut andil dalam ilmu dan dakwah, musuh kita banyak. Ya. Yang terlihat maupun yang tidak nampak. Ya. Berupa fisik maupun bisikan-bisikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan terus memberikan was-was. Mulai dari istirahatlah, besok aja, kan kemarin sudah, apa tidak ada yang lain, gantianlah. Ya. Itu was-was itu. Dapatnya apa sih kalau ikut berdakwah? Gak dapat apa-apa. Kamu malah pusing kan? Bukan urusanmu, ikut kamu pikirkan. Apalagi kalau dia merasa kecewa. Dia kesal dan jengkel. Salah paham. Merasa tidak dihormati. Kurang diuangki. Katanya dia dilupakan. Itu semua alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah setan yang terus-menerus memasukkan was-was itu ke dalam dada manusia. Maka kita semua harus waspada. Ya. Terus caranya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk menghadapi syaitan, bisikan dan rayuannya, tidak ada cara yang lebih ampuh dan lebih baik. Ya, kalau dibandingkan dengan al-isti'adzatu billahi minasyaitan. Ya, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak kemudian merasa mampu melawannya, tapi bagaimana seorang hamba menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Minta tolong saja kepada yang maha kuasa. Pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa. Kalau kita lemah, maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 97-98 Allah berfirman, "Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdhurun." Katakan ya Muhammad, ini doa. Doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk kita. Doa yang berisi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan dan bisikan-bisikannya. Katakan ya Muhammad, artinya bacalah dan berdoalah, Rabbi, wahai Rabbku, a'udzubika min hamazatis syayatin. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, wahai Rabbku, supaya mereka tidak mendatangiku. Itu bentuk proteksi atau pertahanan yang paling kuat. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi perlindungan. Kan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik zat yang melindungi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan ada dua orang bertengkar, salah satunya itu sampai terlihat sekali emosi dan marah. Urat-uratnya itu naik dan terlihat. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain yang waktu itu ada di dekatnya, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajidu." Sungguh kata Nabi SAW, saya itu tahu persis ada sebuah doa, andaikan dia baca, hilang marah dan kesalnya itu. "Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajidu." Andaikan dia mau membaca, kalau dia berdoa, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terajam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba anhu ma yajidu." Akan hilang apa yang dia rasakan. Marahnya, kesalnya, jengkelnya. Mudah kan? Tapi prakteknya tidak semudah yang dikira. Karena orang kalau sudah marah itu dia sudah lupa. Ya. Pikirannya tertutup. Ya. Udah gak bisa berpikir dengan jernih, keruh dia. Maka itu pentingnya kita hidup saling mengingatkan. Saling mengisi. Seorang sahabat yang mulia namanya Uthman ibnu Abil As, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan itu mengganggu saya sehingga saya tidak tenang dalam melaksanakan sholat, tidak tenang dalam membaca bacaan sholat. Ya lebih suha alaiya, itu disamarkan dan dikaburkan, artinya diganggu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syaitan yuqalu lahu khanzab." Oh, itu setan. Disebut khanzab. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu wadful 'ala yasarika thalathan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau engkau merasakan gangguan-gangguan seperti itu, merasa diganggu oleh syaitan, sholatnya enggak tenang, bacaannya enggak lancar, ya, ada aja pikiran ini, pikiran itu. Nabi Muhammad mengatakan, fata'awwadz billah. Maka mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari setan itu. Wadful 'ala yasarika thalathan. Kemudian meludahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Meludah di sini ya cukup dengan apa, ludah kecil, tidak perlu ludah air ludahnya banyak, tinggal selesai. Itu dalam keadaan sholat, ya, di bajunya sendiri, jangan di baju orang lain, ya. Dan gak perlu nggak, ya, cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. Kata sahabat Utsman ibnu Abil As, qala fa fa'altu dzalika fa adzhabahu Allahu anni. Saya kerjakan itu. Saya lakukan seperti yang diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Fa adzhabahullahu anni. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan was-was dan gangguan-gangguan itu dariku. Artinya salatnya sejak itu enggak pernah merasa terganggu lagi. Maksudnya apa? Maksudnya ini cara yang paling mudah, ya, simpel, kita sebagai hamba untuk melakukan perlawanan kepada syaitan. Caranya apa itu? Caranya ya kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan usaha setan untuk mengganggu manusia itu batasnya kapan? Ya batasnya sampai manusia itu mati. Kalau dia masih hidup, jangan merasa aman. Tidak akan dibiarkan. Wong setan itu nyari teman sebanyak-banyaknya. Setan itu tidak sendiri, dia punya pasukan dan pengikut. Setan itu juga sudah punya cara-cara untuk menggoda. Maka kita tidak boleh lengah. Ya. Karena kalau lengah ya akhirnya menyesal. Menyesal. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Ya. Harusnya, mestinya. Maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergegas dan bersegera. Jangan ditunda. Tunda, jangan bilang nanti saja. Urusan ilmu, tentang dakwah, kalau bisa dilakukan sekarang, kenapa besok? Kalau bisa dikerjakan malam ini, kenapa tunggu besok pagi? Kenapa? Karena yang menunda-nunda itulah yang nantinya menyesal. Allah berfirman, dan berinfaklah dari rezeki yang kami berikan untuk kalian. Artinya tidak semua yang Allah berikan untuk kita harus diinfakkan. Sebagian kecil sebenarnya. Itu pun yang kita punya berasal dari siapa? Berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang merasa kita punya itu loh. Siapa yang punya hakikatnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jangan sampai kematian datang kepada salah satu di antara kalian. Kalau sudah begitu baru menyesal dia, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin, ya Allah wahai Rabbku, andaikan saja engkau beri aku waktu, walaupun sebentar saja. Karena fa'asaddaqa wa akum minas salihin, aku ingin sedekah ya Allah, aku ingin menjadi orang saleh, tapi ya terlambat, ya, karena ajal sudah dekat, bahkan ya setelah dia wafat. Qala ibnu katsirin, Al-Imam Ibn Katsir rahimallahu ta'ala mengatakan, فَكُلُّ مُفْرِطٍ يَنْدَمُ عِنْدَ الْإِحْتِضَارِ wa yas'alu tulal muddati walau syai'an yasira. Setiap orang yang menunda-nunda untuk berbuat baik akan menyesal ketika kematian itu datang. Dia meminta supaya umurnya sedikit dipanjangkan. Walau syai'an yasiran, meskipun sedikit, walaupun sebentar aja. Kalau bisa sehari-hari, satu jam, setengah jam. Dia ingin memanfaatkan waktu yang singkat itu untuk pesan ini, pesan itu, ingin ini, ingin itu. Yasta'tibu wa yastadriku ma fatahu. Dia ingin memperbaiki dan membenahi yang sudah lewat. Wahai hata, gak mungkin itu. Kana man kana wa ata ma huwa atin. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Yang datang itu sudah pasti. Apa itu kematian? Wa kullun bihasabi tafriyatih. Dan nanti kok keadaannya itu sesuai dengan ya, bagaimana dia dulu ketika masih sehat, di saat hidupnya ya, mengerjakan ibadah. Ya, kalau dia semangat, semangat. Kalau misalkan dia malas, malas. Ya, kalau dia tahan banting, tahan banting. Kalau ternyata dia gampang menyerah, gampang menyerah. Ya masing-masing sesuai dengan apa yang dilakukan saat hidupnya di dunia. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka ketika kita ditanya tentang apa andil yang bisa kita berikan dalam ilmu dan dakwah, jawabannya beragam. Ya. Pilihannya banyak. Ya. Pilihannya banyak, mulai dari continue ya. Continue itu terus menerus, jangan sampai putus. Bos yang jenenge taklim, ngaji, harus dilakukan. Yang datang banyak, sedikit, tidak masalah. Ya. Mau hujan, mau panas, tetap jalan. Itu yang paling dibenci oleh setan. Yang kedua, ya, syukuri apa yang ada. Gak usah membanding-bandingkan dengan yang lain. Di sana enak ya, ustadznya banyak. Di sana lebih enak ya, ustadznya lebih berpengalaman. Oh di sini, aduh, bikin gak semangat ustadznya ngomong apa susah untuk difahami. Ya. Itu semua godaan-godaan syaitan. Maka yang paling pertama, andil kita adalah bagaimana menjaga kontinuitas. Taklim itu tetap terus dikerjakan. Kedua, syukuri apa yang ada. Karena masih banyak tempat yang kondisinya lebih berat dibandingkan kita. Ada banyak tempat dan banyak lokasi di Indonesia itu yang ustadznya pun satu tidak ada. Yang masjid pun tidak punya. Ya. Ikhwan-ikhwannya sedikit sekali. Kita yang di sini di Kejobong misalkan, alhamdulillah ada masjid, ada lembaga pendidikan, ada ikhwan-ikhwan. Ya, program berjalan, alhamdulillah. Itu andil kita. Kemudian yang ketiga, jangan lupa diamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Ya, sebisa mungkin lah. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, andil kita dalam ilmu dan dakwah adalah menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah. Pokoknya kebersamaan itu nomor satu. Urusan pribadi dan sendiri-sendiri abaikan saja. Gak usah dipikirkan, gak usah kemudian dijadikan sebagai bahan berdebat, ya, bahan untuk kemudian mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Pokoknya ukhuwah. Ya, itu andil kita yang sesungguhnya dalam ilmu dan dakwah. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sekian, insya Allah kita akan lanjutkan nanti setelah salat isya, walaupun sebentar katanya. Iya, siap. Ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.